Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal saleh membaca dan mutalaah qaid kitab qaid fi tauhid rububiyah wa uluhiyah wal asma wa sifat karya Syekh Walid ibn Rashid al-Su'aidan hafizahullah taala. Kita sampai pada kaidah yang ke-23, yaitu tauhidul rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Maksudnya tauhid rububiyah itu mengharuskan, yaitu mengharuskan secara akal sehat agar orang yang memilikinya bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Burhanu dzalik, buktinya adalah pengingkaran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah, yaitu iman rububiyah, illa wahum musyrikun, kecuali mereka adalah orang-orang musyrik dalam uluhiyah. Ayat ini ditafsirkan oleh salaf dengan mengatakan bahwa mereka meyakini Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, kemudian mereka menyembah selain Allah. Maka siapa yang mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah Zat yang Esa dalam rububiyah, wajib atasnya menurut akal sehat, ya, lizaman, sebuah keharusan untuk yukiru taba'an, ya, taba'an derivat atau turunan dari pengakuan rububiyah, ayukira, untuk mengakui bahasanya Allah adalah Zat yang Esa dalam uluhiyah. Siapa yang membedakan keduanya dan memisahkan keduanya, faqad faraqa, maka sungguh dia telah membedakan di antara dua hal yang mutalazimain, terikat. Maka jika Anda tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka mengatakan Allah. Siapakah yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kemudian jika kau katakan kepada mereka, dan siapakah yang kalian sembah, mereka mengatakan Lata dan Uzza, dan mana Tsalitsat al-Ukhra, sesembahan yang selanjutnya. Maka ini tanabbu'un menurut hukum akal sehat, artinya menurut teori bukan menurut kenyataan, kan? Ya, secara teoritis, secara akal sehat, ini namanya tanabbu'un ajibun, kontradiktif yang sangat mengherankan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menetapkan kaidah ini untuk menjelaskan bahwa dengan kaidah ini anak ulama, bahasanya semua orang yang mengakui rububiyah Allah dan mengisahkan Allah dalam konsekuensi rububiyah, wajib atasnya di zaman sebagai sebuah keniscayaan untuk mengakui secara langsung uluhiyah Allah dan mengisahkan Allah dengan konsekuensi uluhiyah. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-24, tauhid rububiyah adalah bukti atau dalil terpenting tauhid uluhiyah. Inilah metode Al-Quran, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Maka Allah Azza wa Jalla jika ingin mendalili keesaannya dalam uluhiyah atau ibadah, maka Allah jadikan jalan pendalilan hal tersebut adalah keesaan Allah dalam uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Dan potongan ayat ini adalah isinya uluhiyah. Kenapa wajib menyembah Allah? Allah bi khalaqah. Karena dia adalah, karena dialah yang menciptakan kalian. Wa hadza dalil rububiyah. Dan orang-orang sebelum kalian, sebelum kalian bertakwa, dialah yang menjadikan untuk kalian bumi firasan, hamparan, ini rububiyah. Dan langit sebagai bangunan, dan ini rububiyah. Dan Allah turunkan minas sama, Itu dari mendung. Samak di sini artinya mendung. Karena samak dalam bahasa Arab kuluma falqoka, kuluma alaka, semua yang di atas itu samak. Oleh karena itu samak bisa artinya langit, bisa artinya mendung, bisa artinya yang lainnya yang penting di atas kita. Ma'an air ini rububiyah. Lantas Allah keluarkan dari air tersebut minat samarat, dengan sebab air minat samarat terbagi hasil pertanian, rizqan lakum, sebagai rizq untuk kalian, dan ini rububiyah. Bahkan sebelumnya di ayat ya yang nasabudu rabbakum, maka di rabbakum sudah terdapat isa, yang disembah adalah yang jadi rab, yang disembah adalah yang menjadi Rab, yang mencipta, yang memiliki dan mengatur jagat raya. Kalau dia bukan Rab, maka jangan disembah. Ya, maka Allah dalili dengan rububiyah ini alal matlubil a'zam, untuk al matlubil a'zam, tujuan yang paling agung yaitu uluhiyah. Ya fi qawlihi dalam firman-Nya fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Fa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu kalau Allah itu tidak memiliki tanding. Wa hadha ini adalah min a'zam ma yastadallu bihi, adalah dalil yang paling pokok menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ya uluhiyah ya tabaraka wa taala. Kalau di dalam Mukhtasar Al-Tafsir tentang wa antum ta'lamun, wa antum ta'lamun anna munakhaliqa illallah, dan kalian mengetahui bahasanya yang diketahui adalah rububiyah, dan kalian mengetahui rububiyah Allah. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, itu janganlah kalian syirik dalam uluhiyah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui rububiyah Allah, Allah yang menciptakan kalian, dan seterusnya. Kemudian kaidah yang ke-26, tidaklah sah mengimani rububiyah Allah kecuali dengan menetapkan dan meyakini takdir Allah. Maka iman dengan qada wal qadar adalah bagian dari mengimani rububiyah Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan al-qadaru qudratullahi, takdir itu adalah kuasa Allah. Faraddaha, maka Imam Ahmad mengembalikan permasalahan takdir kepada qudrah, kepada kemampuan kemahakuasaan Allah. Yang maha kuasa itu adalah min ma'ani rububiyatihi, adalah bagian dari kandungan rububiyah Allah. Lianna kana qudrah adalah bagian dari kandungan rububiyah Allah. Wa lianna al-qadar, dan karena takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir di Lauhul Mahfuz, di satu kitab yang makmun tersembunyi. Kenapa disebut tersembunyi? Alladzi la yatali' alaihi, karena tidak ada yang mengetahui Lauhul Mahfuz, meskipun dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun Nabi sekaligus Rasul, apalagi cuma wali bupa'ah, yaitu orang salih. Maka semua yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan, inam yarji'u, itu berkaitan dengan salah satu kandungan rububiyah Allah. Lianna al-qadara kana takdir adalah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah bagian dari rububiyah Allah. Karena mengimani rububiyah adalah ada yang kering. Nah, ulangi. Al-Qa'idatu al-Khamis al-Khamisatu wa isrun, kaitu yang ke-25. Bahasanya menghilangkan kekhususan rububiyah dari al-ma'budat berbagai macam sesembahan selain Allah adalah bukti butlan tidak benarnya ibadah kepada-Nya. Atau kami atau Anda katakan dalil tidak benarnya beribadah kepada makhluk adalah karena makhluk tersebut tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan ta'alluh itu maknanya ta'abbud ibadah. Sebagaimana perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ayah kenapa engkau menyembah ma makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa menyelamatkanmu untuk menolongmu syai'an sedikit pun. Fal ilah, maka ilah sesembahan la yasluh, tidaklah cocok jadi sesembahan kalau dia tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat. Maka yang buta tidaklah layak untuk jadi rab, tidak pula menjadi pencipta, tidak pula jadi sesembahan. Yang tuli yang tidak mendengar juga demikian. Layak sudah tidaklah layak untuk jadi rab, diyakini sebagai sang pencipta ataupun ilahan disembah-sembah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, sunnya berhala-berhala yang kalian sembah min dunilai selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan lalat meskipun mereka semua berkumpul untuk menciptakan lalat. Maka yang tidak mampu untuk menciptakan makhluk yang sekedar ukurannya ukuran kecil, al-hakir yang rendah dan remeh dari makhluk Allah, tentu berhala semacam ini semacam layak sudah tidaklah layak seorang itu manusia itu bersujud menyembahnya dan rukuk menyembahnya dengan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutannya ayat Allah katakan, dan jika lalat itu mengambil sedikit saja dari apa yang dipersembahkan untuk berhala-berhala tersebut, maka mereka berhala tidak bisa menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat. Da'ufat talibu wal matlub. Fa'ilahun, maka ilah yang disembah-sembah selain Allah dan dia lemah bihadin masabah, seperti kedudukan ini. Dia lemah seperti ini di mana dia tidak mampu untuk menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat dari dirinya. Layaklah, maka dia tidaklah layak ayakuna ilahan min dunillah, menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk makna talibul matlub, kita lihat di nas-nas tafsir. Atau saya baca tadi lengkap maknanya di nas-nas tafsir. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada berhala, berupa parfum atau yang lain, maka berhala tidak akan bisa menyelamatkan apa yang diambil oleh si lalat. Maka ketika mereka berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan lalat dan menyelamatkan apa yang diambil lalat, maka jelaslah ketidakmampuan berhala-berhala tersebut untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Fakaifa ta'budunaha, maka jika demikian bagaimanakah bisa-bisanya kalian menyembahnya padahal dia tidak bisa apa-apa. Ba'ufa hadha talibu wa wassunam al-ma'bud alladhi la yastati'u inqada mastalabahu ad-dubabu minhu wa da'ufa hadha al-matlub alladhi huwa ad-dubab. Maka matlub yang dicari, yang diburu adalah lalat. At-talib yang mencari adalah as-sunam al-ma'bud. Maka yang dikejar-kejar yang dikejar-kejar yang seharusnya dikejar supaya diambil, supaya diselamatkan, apa yang jadi milik berhala itu adalah al-ghubah. Al-matlub adalah al-ghubah, lalat. Itu adalah makhluk yang lemah. Ternyata berhala yang menjadi talib, yang harusnya dia mencari, mengambil dan menyelamatkan apa yang diambil oleh berhala, lebih lemah. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ, dan mereka jadikan selain Allah sebagai sesembahan supaya mereka diberi kemenangan. Ya, ternyata لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ, mereka tidaklah mampu memberikan kemenangan untuk mereka. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, dan mereka memiliki tentara yang dihadirkan. Tentang makhlukun di atas tafsir, berhala-berhala yang mereka sembah tidaklah mampu menolong diri mereka sendiri, tidak pula menolong orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Mereka sembah orang-orang yang menyembah. Wa hum wa asnamuhum, mereka orang-orang yang menyembah. Wa asnamuhum, dan berhala-berhalanya semuanya akan dihadirkan dalam azab. Lantas masing-masing berlepas diri dari yang lain. Maka muhdahun fil adab, mereka akan dihadirkan dalam adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastadallallahu, maka Allah mendalili batilnya ibadah kepada berhala-berhala tersebut dengan menghilangkan sifat rububiyah, sifat khas rububiyah darinya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akhadat hadil ayatu alal musyrikin, maka ayat ini telah meniadakan dari orang-orang musyrik semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan, dan menutup untuk orang-orang musyrik jalan-jalan kemusyrikan. Ahkamah sabtin, penutupan yang paling sempurna. Wa ablahuhu, dan yang paling luar biasa. Karena seorang itu al-abid, jadi seorang penyembah, maka orang yang menyembah sesuatu, innama yata'alaqu bil ma'bud, maka hatinya bergantung kepada yang disembah karena mengharap manfaat dari yang disembah. Seandainya dia tidak berharap manfaat dari yang disembah, maka hatinya tidak akan bergantung kepada yang disembah. Oleh karena itu, maka tidak boleh tidak, yang disembah itu harus salah satu dari empat kemungkinan. Yang pertama, malikanil asbab, dialah pemilik sebab yang bisa diambil manfaatnya, yang bisa dimanfaatkan. Sebab itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyembah. Yang kedua, atau minimal dia adalah syarik, partner, mitra dari pemilik, bersekutu dalam kepemilikan, atau itu ketiga, au dhahiran au waziran, atau jadi penolong. Atau jadi penolong, waziran penolong, muawinan penolong, dimalikiha bagi pemilik sebab. Ya, penolong ini sangat diperlukan oleh yang ditolong, oleh si pemilik. Yang keempat, awajihan indah, atau dia adalah seorang yang memiliki kedudukan, dahurmatin, memiliki kemuliaan, mukadrin, dan kemuliaan di sisi pemilik. Yashma'u indahu, ketika dan yang bisa ngasih syafaat karena dia memiliki kemuliaan, maka sang pemilik tidak akan mungkin menolak syafaat yang diajukan oleh orang yang punya kedudukan semacam ini. Ini dari pihak partner Avanza Kerat di 1641N diminta untuk dipindahkan posisinya. Ya, maka alasan orang itu menyembah sesuatu yang disembah hanya satu dari empat kemungkinan. Satu dari empat kemungkinan. Dan berhala-berhala dan makhluk-makhluk ya, dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala dan berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik tidak memenuhi satupun dari empat hal ini. Yang pertama adalah pemilik. Kalau dia punya jagat raya, ini pemilik sebab-sebab manfaat, maka layak menyembah. Kalau dan kemudian pemilik, maka sekutu pemilik dalam memiliki jagat raya. Ini sekutu bagi pemilik bersama pemilik utama. Maka jagat raya ini pemiliknya dua, pemilik utamanya Allah ya, dan pemilik yang kedua adalah berhala tersebut. Maka wajar logis menyembahnya. Kalau tidak, maka yang ketiga ini, Allah adalah pemilik tunggal namun berhala tersebut jadi pembantu dan penolong yang dibutuhkan. Ya, sebagaimana manusia membutuhkan, sebagaimana majikan membutuhkan karyawan, sebagaimana majikan membutuhkan pembantu rumah tangga. Jika pembantu rumah tangganya mogok, gak balik, bingung semuanya dikerjakan sendiri, dia ya, kacau balau urusannya ya, gara-gara ya, pembantunya tak kembali. Artinya dia dibutuhkan. Maka layak untuk menyembah sang pembantu, karena dia punya posisi. Dia punya posisi. Maka pembantu ini bisa ngasih syafaat, bisa ngomong sama majikan. Dan ketika majikannya tahu betul kalau dia membutuhkan pembantunya, maka syafaatnya itu syafaat yang sangat dipertimbangkan. Dia enggak ingin pembantunya kecewa, jengkel, nanti mogok, enggak mau kerja, pulang. Kita coba loh. Maka kalau mau kemudian, atau kemudian, ya, hubungannya orang lain namun sangat dihormati. Orang lain tidak punya hubungan spesial, namun sangat dihormati. Sehingga ketika dia mengajukan syafaat, pasti diterima. Tuh, hanya ini kemungkinan alasan untuk menyembah makhluk. Ketika makhluk itu tidak ada pada dirinya, empat kemungkinan ini, maka tidak ada alasan untuk menyembah makhluk. Maka beliau katakan, pakai mereka mengatakan, tercabutlah semua jalan-jalan kemusyrikan. Semua dalih-dalih kemusyrikan itu tercabut sampai ke akar-akar. Setelah Allah menegaskan inna syafa'ata lillahi jami', syafa'at semuanya milik Allah. Tidak ada yang bisa ngasih syafa'at kecuali harus minta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidan tafat, maka jika hilang empat poin ini dari semua sisi dan batalat dan hilang, intafat maka hilanglah sebab-sebab alasan melakukan kemusyrikan. Wangkotaat dan putuslah mawat sumber kemusyrikan sampai ke akar-akarnya, sekian perkataan Ibnu Qayyim. Maka jika ada ingin mendalili tidak benarnya makhluk yang disembah-sembah selain Allah, maka hilangkan dari sesembahan tersebut sifat khas rububiyah. Tangkotek maka terputuslah dengan hal tersebut juzuk akar kemusyrikan dari asasnya Allah. Kemudian kaidah yang ke-26, tidaklah sahih mengimani rububiyah kecuali dengan mengimani dan menetapkan takdir. Maka mengimani qada wal qadar adalah bagian dari rububiyah Allah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan al-qadaru qudratullah, takdir adalah bagian dari kemahakuasaan Allah. Maka Imam Ahmad mengembalikan dan mengkaitkan takdir dengan kemahakuasaan Allah. Yang maha kuasa adalah di antara sifat rububiyah Allah. Lianna karena kudrah atau maha kuasa adalah di antara sifat rububiyah Allah. Dan karena takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu dan Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir di Lauhil Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Ya, terjaga dari apa? Terjaga dari dua hal. Mahfuz. Ya, terjaga dari dua hal. Yang pertama, terjaga dari perubahan karena dia adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atau bagian dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah tidak mungkin meleset. Kemudian yang kedua adalah terjaga dari dilihat oleh makhluk. Oleh karena itu dia adalah kitab makhmun, catatan yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya, tahisinya, lama lakun mukar. Malaikat yang dekat, Nabi yang jadi Rasul, apalagi sekedar wali. Maka semua yang Allah takdirkan, ini menyerjuh hanyalah berkaitan dengan salah satu perkenaan dengan sifat rububiyah Allah. Karena takdir adalah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah adalah bagian dari sifat rububiyah Allah. Maka siapa yang kafir dengan takdir, maka dia telah menihilkan Allah dari rububiyahnya, dari perbuatannya. Maka definisi tauhid rububiyah adalah ifradullah fi af'alihi, mengisahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dan di antara perbuatan Allah adalah takdir. Oleh karena itu maka semua takdir, semua takdir Allah adalah indah. Karena semua perbuatan Allah itu indah. Tidak ada yang indah. Oleh karena itu maka dibedakan antara al-qadaru dan al-qadaru. Al-qadaru dan al-qadaru alaihi. Maka al-qadar atau al-qadar adalah perbuatan Allah. Dan semua perbuatan Allah itu indah dan bagus. Tidak ada yang jelek. Yang jelek atau yang dianggap buruk adalah al-qadur, hal yang ditakdirkan. Hal yang ditakdirkan. Miskin, banyak hutang, sakit, sebagainya. Itu al-qadur. Adapun al-qadar, perbuatan Allah menetapkan si fulan jatuh miskin, si fulan jatuh sakit, maka itu indah. Dan itu perbuatan Allah. Tidak ada yang buruk pada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Waqad tawatartil adillah. Dan terdapat banyak dalil tentang wajibnya beriman dengan qada wal qadar. Satu hal yang ma'ruf dan telah diketahui, fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Oleh karena itu Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Ighathatul Ahwal ketika menjelaskan masalah rukun Islam, rukun iman, beliau mengatakan bahasanya dalam dalil ini terdapat al-usul al-khamsah, lima pokok hal yang wajib diimani. Kenapa beliau katakan lima padahal arkanul iman? Karena qadar bagian dari rububiyah Allah, bagian dari mengimani Allah Azza wa Jalla. Sehingga hal yang diimani itu lima saja. Hal yang diimani itu lima saja. Ini karena takdir bagian dari perbuatan Allah, bagian dari mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. membedakan antara al-qadar dan al-maqdur. Ya, al-qadar itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala menetapkan begini-begini. Al-maqdur adalah apa yang ditakdirkan. Nah, karena itu kita wajib mengimani, kita dituntut untuk ridha dengan qadar, dengan al-qadar wal qadar. Tanpa rinci kita dituntut untuk ridha dengan al-qadar wal qadar tanpa rinci, karena semuanya baik. Namun apakah kita dituntut, diperintahkan, diharuskan untuk ridha dengan al-maqdur? Maka perlu rinci, karena di antara al-maqdur adalah maksiat. Di antara al-maqdur adalah maksiat. Tidak boleh ridha dengan maksiat. Namun perbuatan Allah mentakdirkannya wajib diridha. Ini perbuatan Allah mentakdirkannya wajib diridha. Adapun hal yang ditakdirkan, ketika yang ditakdirkan adalah maksiat, maka tidak boleh ridha dengan maksiat. Kemudian kaidah yang ke-27, ibatu fa'ilan mustaqilin, menetapkan adanya pelaku yang independen, yang berdiri sendiri, yang mandiri, bertentangan dengan mengimani rububiyah Allah. Siapa yang meyakini bahwasanya makhluk itu yastaqil, mandiri, independen, berdiri sendiri, dengan melakukan perbuatannya dan memberikan pengaruh, maka dia menyekutukan Allah dalam rububiyah. Contohnya orang-orang Rafidah yang beranggapan bahasanya Ahlul Bait, keluarga Nabi itu, mereka bisa independen dengan perbuatan baik. Dan bahasanya Ahlul Bait mengetahui istilahil mahfud dan apa yang Allah catat padanya. Dan bahasanya mereka Ahlul Bait punya kemampuan, punya hak untuk mengatur watasaruf atam dan mengatur yang sempurna, asyamin, mencakup, memasukkan semua yang mereka inginkan ke dalam surga dan memasukkan orang yang mereka inginkan ke dalam neraka. Dan bahasanya mereka Ahlul Bait, itulah yang membagi rezeki makhluk dan semacam itu. Maka mereka-mereka yang punya keyakinan di atas adalah musyrikun kufar, musyrik kafir pada Allah Ta'ala Al-Azim. Karena mereka menetapkan adanya pelaku yang independen dengan perbuatannya tanpa takdir Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang meyakini bahwa salah satu makhluk itu bisa memberikan pengaruh dengan perbuatannya, dan dia mewujudkan apa yang dia ingin wujudkan, istiqlalan, secara mandiri, independen, tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bersama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah yang ke-28, menetapkan takdiril asbab, maksudnya sebab dan usaha itu berefek dan memudah takdir yang berefek, memiliki efek dan pengaruh bidzatihi, dengan zatnya, artinya mustaqil, tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bertolak belakang dengan rububiyah Allah? Misalnya, siapa yang meyakini bahwa tiarah itu memberikan pengaruh, pengaruh naas, pengaruh celaka dan musibah karena tiarahnya itu sendiri. Jika dia tiarah dengan waktu bulan suro misalnya, maka bulan suronya waktu dalam makhluk, maka bulan suronya itulah yang menimbulkan bencana, itulah yang membuat bencana dan malah petaka. Maka dia menyekutukan, dia telah melakukan kemusyrikan dalam rububiyah, dan syiriknya adalah syirik akba. Siapa yang meyakini bahasanya al-akhlaq, benda-benda langit atau bintang-bintang memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka dia telah maka dia melakukan syirik akbar, menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Siapa yang meyakini bahasanya jimat itu memberikan pengaruh dengan zatnya, maka jimatlah yang menyelamatkan, jimatnya yang menghindarkannya dari bencana dan mara bahaya, maka ini syirik akbar. Maka dia telah menyekutukan bersama Allah, maka dia sekutukan Allah dengan jimat tersebut. Bahkan siapa yang meyakini bahasanya bacaan rukyah Allah tidak, yang memang betul-betul valid adalah menjadi sebab sebab kesembuhan berdasarkan dalil syariat. Namun dia meyakini bahasanya annaha bahasanya bacaan ru'yah tersebut mu'athiratun bidzatiha, memberikan pengaruh pada zatnya. Bituni takdirillahi, tanpa takdir Allah azza wa jalla faqad asyraka ma'allahi syirkan akbar. Maka dia melakukan syirik akbar, padahal ini valid betul-betul bacaan ru'yah. Misalnya Al-Fatihah. Ini maka bacaannya yang tentu bacaannya adalah kegiatan makhluk. Bacaan aktivitas membaca Al-Fatihah itulah yang memberikan kesembuhan. Memberikan kesembuhan. Maka ini syirik akbar. Demikian juga siapa yang meyakini bahasanya belajarnya itulah yang memberikan faedah lulus ujian karena semata-mata belajarnya. Biduni takdirillahi, lepas dari takdir Allah azza wa jalla. Faqad asyraka ma'allahi tabaraka wa ta'ala syirkan akbar. Maka dia telah melakukan syirik akbar. Idan jika demikian maka sebab tidaklah boleh. Ya, maka kita jika demikian dalam masalah sebab dan usaha tidak boleh meyakini dia itu memberikan pengaruh dengan sendirinya lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keyakinan orang-orang yang muskiyat bil-asbab yang melakukan kemusyrikan akbar dalam bidang sebab. Wallahu a'lam. Maka oleh karena itu ya, ru'yah syar'iyah sekalipun ada ru'yah itu ada syarat. Maka di antara syaratnya apa yang disebutkan di sini? Tidak meyakini bahasanya bacaan inilah yang bacaan inilah yang menyembuhkan. Di samping dia harus dengan bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti, dan tidak ada bahasa yang asing dan kosakata yang tidak jelas makna. Kemudian kaidah yang ke-29, kata-kata Arab kalau pakai dalam bentuk ma'rifat ada alif lamnya, maka tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah. Falyu talaq, maka tidaklah digunakan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh ada seseorang yang menamai dirinya atau bergelar dengan gelar Arab dengan alif lam. Karena Arab dengan alif lam adalah min jumlah bagian dari nama spesial bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi boleh tutlak anda gunakan kata-kata Arab tanpa alif lam. Bituni alifin wala mamin idakana mudhafatan jika mudhaf kepada isim yang lain. Contohnya Rabbul Gulam, pemilik budak itu, pemilik rumah, pemilik mobil. Fahadalah haraj. Maka ini tidak mengapa. Mereka asabi tidak mengapa. InsyaAllah ta'ala. Adapun jika anda jadikan isim ma'rifah dengan alif lam, alif lam, lantas kemudian anda gunakan fa'indah hatun tabar. Maka ini teranggap bagian dari kata-kata yang spesial bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nama Allah Ar-Rahman, Al-Ilah, Rabbul Alamin, dan sebagainya. Fahadih, maka ini diantara nama-nama spesial bagi Allah Ta'ala. Ataupun jika dibebaskan dari alif lam, lantas diidofahkan, maka tidak mengapa itlaq liha digunakan untuk makhluk. Kemudian kaidah yang ke-30, disebutkannya konsekuensi rububiyah dalam dalil Quran dan Sunnah itu yuk satu pihak tujuannya adalah maksudnya adalah al-burhan sebagai dalil al-istidlal sebagai dalil untuk yang lain la ataqir al-ibtida, bukan untuk menetapkan rububiyah. Maka ketika Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran sejumlah sifat-sifat rububiyah Allah, Maka itu tujuannya adalah untuk mendalili uluhiyah Allah, bukan untuk menetapkan ya, bahasanya Allah sang pencipta, Allah sang pemilik jagat raya. Bukan untuk menetapkan hal tersebut, namun untuk mendalili ya, jadi dalil wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Kaidah ini mirip-mirip dengan sejumlah kaidah yang telah kita bahas sebelumnya di depan. Yaitu bahasanya di antara manusia ada orang yang jika mendengar kita katakan bahasanya para rasul hanyalah diutus untuk menetapkan tauhid uluhiyah saja, maka dia akan menyanggah kita dengan bikin sortir ayat, dengan membawakan banyak ayat yang menyebutkan tauhid uluhiyah. Bahkan jika Anda bandingkan dalam Al-Quran antara ayat yang menetapkan tauhid uluhiyah dan membicarakannya dengan ayat yang membicarakan tentang tauhid uluhiyah, wajib tadi saya Anda akan jumpai bahasanya ya, al-ula yang pertama yaitu membicarakan tentang tauhid uluhiyah jauh lebih banyak. Maka orang tersebut kemudian mengatakan, jika demikian kenapa bisa Anda katakan para rasul hanya diutus untuk menetapkan uluhiyah bukan rububiyah, padahal ayat tentang rububiyah jauh lebih banyak daripada ayat tentang uluhiyah. Maka jawaban untuk mereka adalah kaidah ini. Para rasul, ayat dan teks-teks dalil innama dzakarat hanyalah menyebutkan sedikit saja dari konsekuensi rububiyah. Maka tidaklah di fala tadzkuru, tidaklah ayat menyebutkan hal tersebut mimbab dalam rangka at-takrir al-ibtidai. Adalah penetapan tentang rububiyah Allah di awal. Li'annahu kana tauhid rububiyah itu satu hal yang fitrah, tidak perlu ditetapkan. Fa huwa min al-ulum ibtida'iyah, maka dia adalah ilmu pengetahuan yang mendasar al-jibiliyah yang telah jadi fitrah yang ada pada jiwa manusia aslan sejak asalnya. Sehingga para rasul menyebutkan tauhid rububiyah itu membabil burhan al-istidlali, dalam rangka burhan bukti al-istidlal dan berdalil. Artinya al-istidlal bihi itu dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hal yang dimaksudkan yang terpenting yaitu tauhid uluhiyah. Maka disebutkannya rububiyah dalam dalil bukan untuk menetapkan, bukan untuk mengajak manusia mengimani Allah adalah sang pemilik, sang pencipta jagat raya dan pemiliknya. Inama mimbabil istidlal al-burhani, untuk mendalili kewajiban beribadah hanya kepadanya. Kemudian kaidah yang ke-31 mengakui rububiyah Allah semata-mata rububiyah tanpa uluhiyah tidak manfaat di akhirat. Wa ana aqsimu billahi al-'azim, aku bersumpah dengan nama Allah Zat yang agung, bahasanya itu tidak bermanfaat bagi pelakunya, bahkan itu akan menjadi wabal dan bencana. Wa hukumatan dan hukuman dan hujah alaih dan argumen yang menggugatnya nanti pada hari kiamat. Li'anna min jumlati ma yuqalu Allah, karena di antara yang Allah minta untuk ditetapkan oleh orang-orang musyrik pada hari kiamat adalah mereka menetapkan rububiyah Allah. Allati kanu yuqirunaha, yang mereka memang mengakuinya. Maka di antara rububiyah Allah adalah rizqut thayyibat, ya, rizki berupa hal-hal yang enak-enak. Ya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa yawma yu'adu alladziina kafaru 'alan nar, dan hari disiksanya orang-orang kafir 'alan nar, dengan neraka. Maka Allah katakan, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kalian telah menghabiskan selama kalian hidup di dunia, kalian telah menghabiskan semua rezeki yang enak-enak yang Allah berikan. Wasalam tak tumbiha, dan kalian telah menikmatinya. Dan itulah balasan atas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan diberi at-tayyibat, rezeki yang enak-enak berupa pakaian, berupa makanan dan yang lainnya yang enak, yang nyaman, kendaraan, pakaian, rumah dan sebagainya. Dan kalian telah menikmatinya. Maka itu balasan untuk semua amal kebaikan dan kebajikan yang mungkin ada pada kalian. Falyawma tujzana adzabal hun. Maka pada hari ini kalian akan diberi balasan berupa siksaan yang menghinakan. Faqarrahum, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka, meminta mereka untuk mengakui rububiyah Allah, dan Allah jadikan itu hujah atas mereka. Karena mereka tidaklah menggandeng keimanan dengan rububiyah, dengan uluhiyah. Maka tidaklah manfaat bagi seorang hamba pada hari kiamat keimanannya, kondisinya yang mengimani kalau Allah adalah sang pencipta, sang pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Semata-mata ini tidaklah manfaat di akhirat. Malam yakun makrunan, selama tidak bergandeng dengan tauhid yang paling agung, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah. Dan ini adalah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berkenaan dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-20, ya, terutama pada kalimat adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Maka ayat ini jadikan memotivasi orang-orang salaf terdahulu untuk kemudian mengkhawatirkan dirinya kalau ketika terlalu banyak menikmati hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Maka dikatakan kepada mereka kalimat di atas dalam rangka mencela keras mereka. Dan Ibnu Katsir mengatakan wa qad tawarra'a amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an katsir min at-thayyibatil ma'akil wal masyarib. Maka karena ayat ini, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mau bermudah-mudah untuk menikmati berbagai macam makanan-makanan yang enak dan minuman-minuman yang lezat. Karena teringat dengan ayat ini, maka banyak makanan yang enak, minuman yang lezat beliau enggak mau sentuh. Beliau enggak mau nyentuh dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Bukan karena mengharamkannya. Wa tanazzaha anha, beliau tinggalkan. Dan dalam kondisi beliau bisa menikmatinya. Wa yaqul, dan Umar mengatakan, inni akhafu an akuna kalladzina qala Allahu lahum wa bakhahum wa qara'ahum. Aku khawatir. Aku termasuk, aku seperti dan meniru dan serupa dengan orang-orang yang Allah cela keras. Ya, Allah cela keras pada hari kiamat dengan Allah katakan adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya, maka beliau tidaklah kemudian melampiaskan semua nafsunya dan keinginannya, seleranya. Oh ini enak, langsung dinikmati. Maka tidak semuanya, sebagiannya beliau ambil. Ini sebagiannya lagi membuat beliau merenung. Ini tadi pagi makan enak, siang makan enak, malam juga enak sekali. Ini jangan-jangan balasan untuk semua amal kebajikan yang kita lakukan. Sholat hari ini telah dibayar kontan di dunia dengan kenikmatan seharian yang kita rasakan. Nah, akhirnya mengingat hal tersebut kemudian beliau tidaklah. Ini saya yang lain saja. Oleh karena itu Abu Mujlis mengatakan, sungguh nanti pada hari kiamat ada sejumlah orang yang kehilangan pahala. Kanat lahum fid dunya. Pahala berupa amal soleh dan amal ibadah yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Mereka merasa kehilangan. Fayuqalu lahum, lantas mereka dapat jawaban. Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Itu telah dibalas amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang Anda lakukan itu telah dibalas dengan makanan enak, minuman lezat, pakaian yang bagus, kendaraan yang wah, yang Allah berikan kepada kalian. Itu balasan kontan untuk sholat yang kau lakukan, puasa yang kau kerjakan, itu sudah ini. Maka di akhirat hilang. Maka di akhirat sudah tidak ada, karena sudah dibayar kontan di dunia. Oleh karena itu Umar juga menegur sahabat yang memuaskan dirinya dengan semua yang terasa lezat dan nikmat. Ini, karena di masa Umar bin Khattab itu dunia terbuka bagi kaum muslimin. Sebagaimana ada kutipan di tafsir Al-Baghawi ketika menjelaskan ayat ini. Kala Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, satu ketika Umar bin Khattab melihat daging yang digantung atau daging mu'allaqan yang digantung di tanganku. Faqal, maka Umar mengatakan, mahada ya Jabir. Wahai Jabir, apa ini? Kultu, aku katakan, ishtahaitu lahman fashtaraituhu. Aku pingin daging, aku pingin makan daging, lantas aku pun beli daging. Maka sahabat Jabir pulang dari pasar, beli daging, beliau bawa di tangannya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, awa kulla mashtahaita syai'an ya Jabir, ishtahaita? Wahai Jabir, apakah setiap kamu punya selera dan pingin makan sesuatu, kemudian semuanya kamu beli? Amat takhafu hadil ayata. Tidakkah engkau takut dan khawatir dengan ayat? Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Wastamta'tum biha. Kalian telah habiskan semua kenikmatan. Kalian telah habiskan dan telah kalian nikmati semua yang enak-enak di dunia. Sebagai balasan atas amal kebajikan dan amal ibadah yang kalian lakukan. Maka Umar mencela Jabir dengan mengatakan, apakah setiap kali kemudian pingin, oh itu bagus, menarik, kemudian dibeli? Oh, apakah setiap kali kemudian, oh ini makanan lezat, enak, kemudian diburu? Meskipun kemudian harus bersusah payah sampai masuk-masuk, pelosok-pelosok. Demi kemudian memburu kuliner yang disukai. Apakah setiap kali ada iklan, ada penawaran yang tempat pemandangan yang bagus, makanan yang lezat, makanan yang enak, kemudian dicari dan diburu, kemudian dibeli dan keluar biaya untuk itu. Tidakkah kalian khawatir dengan firman Allah? Adzabtum thayyibatikum. Adzabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Jangan-jangan kalian bisa menikmati cuma keadaan hidup adalah berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain, itu adalah bayaran kontan untuk semua amal saleh dan amal ibadah yang dilakukan. Sebagaimana juga Abdurrahman bin Auf. Dan ini riwayatnya jelas sahih karena diriatkan oleh Al-Bukhari. Bahasanya Abdurrahman bin Auf disuguhkan kepada beliau makanan. Makanan buka puasa. Wa kana sha'iman, dan beliau puasa ketika itu. Ini makanan berbuka. Dan beliau lihat makanan itu adalah makanan yang demikian enaknya. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, Mus'ab bin Umair terbunuh saat perang Uhud. Dan dia lebih baik daripada diriku. Dia dikafani dengan satu kain yang jika ditutupi kepalanya maka kelihatanlah kakinya. Jika ditutupi kakinya maka kelihatanlah kepalanya. Dan aku ingat, kata Abdurrahman bin Auf, Hamzah terbunuh di perang Uhud juga. Wa huwa khairun minni, dan dia lebih baik daripada diriku. Dan tidak dijumpai kain kafan untuk Hamzah kecuali satu lembar kain. Thumma, kemudian setelah itu, yaitu di masa Umar, busitolana minat dunya ma busita, terbuka, terhampar untuk kita dunia seluas-luasnya. Karena kekayaan Romawi dan Persia dibawa ke Madinah. Isi keratonnya Romawi dan Persia itu pindah ke Madinah di masa Umar. Kemudian, atau beliau mengatakan, u'tina minat dunya ma'u'tina. Kita telah diberi dunia, demikian luar biasa diberi dunia. Waqat khashina. Sungguh, kami khawatir. Antakuna hasanatunya, antakuna hasanatina ujilat lana. Kami khawatir, kenikmatan dunia yang dibuka lebar-lebar ini adalah amal kebajikan kita, adalah pahala-pahala kami. Ujilat lana, yang telah disegerakan dibalas kontan di dunia. Suma ja'ala ya pergi. Setelah itu beliau menangis. Setelah itu beliau menangis. Hatta tarqa to'am, dan tidak jadi menikmati makanan lezat yang tadi disodorkan dan disuguhkan kepada beliau. Ya, maka ketika melihat makanan yang enak, ya, Abdurrahman bin Auf ingat, khawatir, ini adalah makanan yang enak ini, minuman yang enak ini adalah hasanatina. Ini waqad khashina antakuna hasanatina. Ini adalah pahala. Ini pahala amal perbuatan kita yang disegerakan di dunia, yang nanti hilang di akhirat, dicari tidak ada. Dulu pernah punya amal ini dan itu, di akhirat tidak ketemu. Kenapa? Oh, itu sudah jadi ini bakmi enak, no. Oh, ini jadi ini sate klatak enak. Ini jadi apa yang enak? Ini. Nah, kemudian kaidah yang ke-32. Atau rububiyah, pemberian rububiyah Allah adalah pemberian yang bersifat umum untuk semua orang. Sedangkan pemberian uluhiyah adalah pemberian yang bersifat spesial. Maka kita mengimani dan menegaskan bahasanya Allah Azza wa Jal adalah sang pemberi, yang memberi segala sesuatu. Khalaqahu thumma hada. Allah ciptakan makhluknya, kemudian Allah berikan petunjuk kepada makhluknya untuk mendapatkan rezekinya. Maka Allah adalah tawala yang mengurusi perkara segala sesuatu, dan rizki rezeki segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, amalladina su'idu, adapun orang-orang yang berbahagia, maka dalam surga mereka kekal selama langit dan bumi, ila masya'a rabbuk, dan selama apa yang dikehendaki oleh Rabbmu, dan Allah mengendaki surga itu kekal dan penghuninya juga kekal. Ata'an ghairu majdud, dan pemberian Allah untuk orang-orang yang beriman di surga adalah pemberian yang tidak dibatasi. Maka pemberian Allah yaitu di dunia, pemberian Allah itu ada yang bersifat am untuk semua orang dan ada yang bersifat spesial untuk pihak-pihak tertentu. Maka pemberian yang bersifat am itu lil khalaiq ajma'in, untuk semua makhluk. Sama orang yang beriman dan orang kafir dalam pemberian rububiyah, bahkan boleh jadi Allah bukakan untuk orang kafir karena pemberian rububiyah, satu hal yang tidak Allah bukakan untuk hamba-hamba yang beriman yang spesial. Adapun pemberian uluhiyah, pemberian, maka ini adalah pemberian karena ridha, pemberian berupa ridha, maghfirah, rahmah. Maka itulah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman yang saleh. Maka di antara pemberian yang umum adalah firman Allah Azza wa Jal, alladzi a'taqa la syai'in khalqahu tsumma hada. Allah adalah zat yang memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Apa yang dimaksud petunjuk di ayat ini? Musa mengatakan, Rabb kami adalah yang memberi segala sesuatu suratahu wa syaklahu al-munasib lahu. Ya, rupanya, rupa wajahnya, dan modelnya ataukah bentuknya yang cocok baginya. Thumma hadal makhlukat lima khalaqallahu khalaqaha lahu. Dan Allah berikan petunjuk kepada makhluk tersebut menuju tujuan penciptaannya, yaitu surga, jadi calon penduduk surga atau calon penduduk neraka. Wa minal ata'i al-am, dan di antara pemberian bersifat umum firman Allah Azza wa Jal, kullan numittu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Masing-masing numittu kami berikan pada ha'ula'i, mereka orang-orang yang beriman, wa ha'ula'i, dan mereka-mereka orang kafir, semuanya kami beri min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Wa makana ata'u rabbika mahdura, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu dilarang untuk sebagian orang tanpa yang lainnya. Artinya yumittu, Allah berikan bantuan dan bantuan nikmat kepada calon-calon penduduk surga dan calon-calon penghuduk neraka, semuanya dikasih min ata'ihi, dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Namun apa? Numitu ha'ulai wa ha'ulai, itu diberi dan itu juga diberi. Orang-orang yang beriman calon penduduk surga diberi, orang-orang kafir calon penghuni neraka juga diberi, semuanya diberi. Fayumitu al-mu'min, maka Allah berikan pada orang yang beriman yang merupakan calon penduduk surga di dunia pemberiannya. Wayumitu, dan Allah berikan pada orang kafir di dunia pemberiannya. Wa makana ata'u rabbuka mahdhur. Adapun al-ata' al-khas, adapun pemberian yang spesial, maka itu adalah pemberian Allah untuk penduduk surga. Semacam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata ata'an untuk penduduk surga, ata'an ghairu majdud. Demikian juga Allah berikan pada Sulaiman angin dan kemampuan untuk menundukkan angin. Allah tundukkan untuk Sulaiman jin dan manusia, semuanya melayani Sulaiman. Demikian juga sebagaimana Allah memberikan rizki kepada Zakaria berupa anak alal kibari, dalam keadaan dia sudah tua renta. Demikian juga Allah berikan pada Ibrahim anak alal kibari dalam keadaan tua renta. Semuanya adalah bagian dari pemberian uluhiyah. Namun pemberian uluhiyah yang paling pokok adalah hidayah. Adalah taufik. Kemudahan untuk melakukan amal saleh. Itu pemberian uluhiyah yang paling pokok. Adapun karomah pemberian Allah untuk orang-orang saleh dengan dikabulkannya doanya, atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, ya, maka itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian rububiyah tidaklah manfaat bagi pelakunya pada kiamat jika dia kosong dari iman. Dan pemberian rububiyah tidaklah bermakna Allah ridha kepada yang diberi. Tidaklah bermakna Allah sayang pada yang diberi. Tidaklah bermakna Allah akan berikan maghfirah kepada yang diberi. Tidaklah bermakna tawadudan minhu li'ibadihi. Allah berupaya untuk mengambil cinta hambanya kepadanya. Lain hanya dengan pemberian uluhiyah. Maka itu bermanfaat bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Dan dia adalah pemberian yang maknanya sayang. Yang maknanya ridha, maknanya maghfirah. Falaytar al-insanu. Maka anda seorang muslim tidaklah terpana, terkecoh bima indal kufari, dengan apa yang ada pada orang-orang kafir. Min azimi atta'i rububiyah abada, berupa pemberian rububiyah yang luar biasa, yang demikian besar yang Allah berikan kepada mereka. Maka dunia yang Allah berikan kepada orang kafir harus kita baca dengan At-Taubah ayat 85. Dengan At-Taubah ayat 85. Di At-Taubah ayat 85 Allah katakan wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Jala engkau terpana dengan hartanya orang-orang kafir yang demikian banyaknya. Janganlah terpana dan terpesona dengan harta orang kafir, kata Allah. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Demikian juga jangan terpana dengan anak-anak orang kafir yang boleh jadi ganteng-ganteng yang gini ini. Kenapa jangan terpana? Innama yuridullahu ayu'adzibahum biha fil hayati dunya. Karena Allah ingin mengazab orang kafir dengan harta yang banyak itu di dunia. Maka harta yang banyak untuk orang kafir itu azab. Harta yang berlimpah untuk orang yang maksiat itu azab. Allah ingin buat mereka capek hatinya, capek badannya untuk ngurusi hartanya. Allah inginkan agar capek pikiran, capek hati, capek badan, sibuk ngurusi dunia. Sibuk ngurusi harta. Sibuk ngurusi perusahaan. Sibuk ngurusi proyek. Pikirannya capek, badannya capek, hatinya capek. Dia tidak menikmatinya. Dia cuma dapat capeknya. Tidak dapat nikmatnya. Maka tujuannya adalah harta yang banyak Allah berikan pada orang kafir atau ahli maksiat adalah untuk mengazab mereka. Demikian juga lanjutannya Allah katakan وَتَصْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Supaya mereka mantap dengan kafirnya atau mantap dengan maksiatnya sehingga mati dalam keadaan kafir. Ya, saya keadaan demikian berlimpah harta, maka mantap dengan kekafirannya, asik dengan kekafirannya dan mati dalam keadaan demikian. Maka ayat ini At-Taubah 85 ini kandungannya adalah sebagaimana beliau katakan fala yartaru al-insan, maka adalah seorang muslim itu tidak terpana, terpesona bima indal kufari min adami min azim atai rububiyah abada. dengan pemberian rububiyah yang demikian luar biasa. Abadan sama sekali jangan terpesona dan terpana. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, falamma nasu madzukiru bihi, maka tatkala mereka lupa dengan apa yang peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', malah kami bukakan untuknya pintu-pintu dunia selebar-lebarnya. Setelah lupa, lupa di sini artinya meninggalkan secara sengaja. Nisyan dalam Al-Quran itu punya dua pengertian. Yang pertama, nisyanul dhuhul, lupa dalam artian lupa, tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah nisyanul targi. Nisyan artinya meninggalkan secara sengaja. Maka setelah mereka tinggalkan dengan sengaja peringatan yang disampaikan kepada mereka, nasihat yang dibawakan kepada mereka, artinya dia tidak mau beriman, dia tidak mau taat, apa yang terjadi? Setelah memilih untuk tidak taat, memilih tidak beriman, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu dunia selebar-lebarnya. Bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu, maka rezekinya mengalir deras dari semua sisi. Sebagai istidraj. Fa'idhan, maka jika demikian, labuda tidak boleh tidak, minat tafriq, bedakan di antara dua pemberian. Yang ini akan lebih diperjelas dalam kaidah setelahnya yang membahas tentang masalah istidraj. Maka dunia, ketika Allah memberikan dunia, maka itu bukan tanda Allah mencintai seorang hamba. Namun pemberian yang merupakan tanda cinta adalah pemberian agama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah memberikan dunia kepada manusia yang Allah cintai dan manusia yang tidak Allah cintai. "Walakin la yu'ti dina illa liman yuhibbu." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman, tidak memberikan agama, kemudahan untuk taat, kemudahan untuk beramal saleh, illa liman yuhibbu, kecuali orang yang Allah cintai. Berkaitan dengan kalimat yang tadi kita baca, Allah memberikan rezeki anak pada Ibrahim ketika beliau sudah tua renta. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Ibrahim ayat yang ke-39, Ibrahim mengatakan, "Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq." Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku dalam keadaan aku tua renta Isma'il dan Ishaq. "Inna rabbil sami'u du'a." Sesungguhnya Rabbku itu adalah zat yang sangat mendengarkan doa. Maka di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Ibrahim ayat 39, dikutip perkataan Ibnu Abbas, "Ulidalau Ismail," Ismail itu lahir ketika Ibrahim umurnya wawa ibnu tis'in wa tis'ina sana. Ketika Ibrahim itu berumur 99 tahun. "Wa Ishaq," sedangkan Ishaq itu lahir saat Ibrahim berumur 112 tahun. Sedangkan Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan Nabi Ibrahim diberi kabar gembira lahirnya Ishaq setelah berumur lebih dari 110 tahun. Yang tidak disebutkan 110 berapa. Tadi kata Ibnu Abbas 112. Di versi yang lain di tafsir Baghawi disampaikan bahasanya Ibrahim diberi kabar gembira lahirnya Ishaq ketika beliau berumur 117 tahun. Maka Ismail lahir ketika umurnya Ibrahim 99 tahun. Sedangkan Ishaq setelah itu, ada yang mengatakan yang jelas lebih dari 110 tahun. Satu versi mengatakan 112, versi yang lain mengatakan 117 tahun. Maka selisihnya, selisih umur antara Ismail dan Ishak lebih dari 10 tahun. Ya, sedangkan Nabi Zakaria yang mendapatkan Yahya dalam usia tua, Allah ceritakan ini di surat Ali Imran. Atau maaf kutipan dari perkataan Ibn Abbas dan Said bin Jubair, bukan dari tafsir Ibn Kathir namun dari tafsir Qurtubi. Sedangkan untuk Zakaria, kan saya bacakan di tafsir Qurtubi di surat Ali Imran ayat yang ke-40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamin wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Zakaria mengatakan, wahai Rabbku, dari mana aku punya anak sedangkan aku sudah tua renta dan istriku mandul. Qal kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Tapi kalau Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka di tafsir Qurtubi disebutkan, hari Zakaria diberi kabar gembira punya anak, umur beliau ketika itu ibn tis'ina sana, umurnya sudah 90 tahun. Wa mu'atuhu qaribatu sinni minhu. Sedangkan istrinya itu umurnya tidak jauh beda dengan beliau. Waqala Ibn Abbas wa Dhahak, kana yawma busra ibnu isrin wa mi'ati sanatin. Versi yang lain mengatakan Zakaria itu diberi kabar gembira kalau punya anak Yahya ketika beliau sudah berumur 120 tahun. Dan istrinya berumur 98 tahun. Nah, maka ada dua versi berapa umur Zakaria yang dikutip oleh di tafsir Qurtubi. Berapa umur Zakaria ketika diberi kabar kalau akan punya anak Yahya. Versi yang pertama mengatakan umurnya 90 tahun. Versi yang kedua mengatakan 120 tahun. Dalam usia istrinya yang mandul karena sudah tua. Ini mandulnya karena sudah tua. Dalam umur 98 tahun. Dan yang menarik untuk disimak adalah masih dikutip oleh Al-Qurtubi di tafsirnya, wa yurwa annahu kana baina du'aihi wal waqti alladhi busyira fihi 40 sanah. Diriwayatkan bahasanya Allah kabulkan doanya Zakaria agar diberi momongan setelah Zakaria berdoa minta momongan kepada Allah selama 40 tahun. Dan itu seorang nabi. Dan itu seorang kekasih Allah. Doa minta dikasih momongan itu baru dikabulkan setelah 40 tahun lamanya doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa setiap hari 40 tahun baru dikabulkan. Padahal dia seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan setelah 40 tahun. Dan ini seorang nabi, seorang rasul. Doanya baru dikabulkan setelah 40 tahun lamanya. Maka ini menunjukkan tentang pelajaran jangan putus asa dalam berdoa. Dan bahasanya terkabulnya doa itu tidak harus hitungannya sehari, seminggu. sebulan, setahun. Tidak harus demikian. Bisa jadi doa itu baru terkabul setelah sekian puluh tahun. Doanya Nabi saja setelah 40 tahun, apalagi doa kita. Doanya Nabi saja dikabulkan setelah 40 tahun, kita mintanya berdoa besok dikabulkan. Mintanya sakdek saknyek, doa pagi sorenya kabul. Padahal bukan Nabi, bukan wali, bukan orang soleh. Mintanya sakdek saknyek. Nabi saja 40 tahun baru dikabulkan doanya. Setelah 40 tahun baru dikabulkan permohonannya. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bagaimana sikap terbaik kita dalam menghadapi kenikmatan dunia terkait para salaf kita mengamalkan Al-Ahqaf 20? Ya, maka jawabannya tadi sebagaimana sikap Umar sebagian. Yang beliau cela adalah kullama. Yang beliau hindari sebagian. Yang beliau cela setiap kali pengen dibeli. Setiap kali berhasrat dibeli, setiap kali dilihat bagus dibeli. Ya. Maka sikap yang benar sebagaimana yang Nabi ajarkan tentang masalah pakaian. Ya. Siapa yang meninggalkan pakaian kehormatan, pakaian wah enak, pakaian bagus yang bisa dibeli, tawadu'an lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti baginya pakaian kemuliaan nanti di surga. Maka tidak mesti semua yang bisa kita beli, bisa kita dapatkan, itu harus dituruti. Sebagiannya dituruti, sebagiannya ditinggalkan karena Allah. Jangan punya prinsip semua yang saya inginkan harus terpenuhi. Semua yang saya anggap bagus harus saya beli. Semua yang saya anggap wah dan saya punya duitnya, saya koleksi. Tidak harus demikian. Untuk, namun sebagiannya tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mampu beli. Sebenarnya bisa koleksi, bisa memilikinya. Namun saya tinggalkan. Itu apa? Duitnya untuk yang lain saja. Hukum bertanak semut yang setiap panen telurnya diambil untuk bahan kosmetik, apakah terkena larangan membunuh semut? Jamin tidak termasuk dalam larangan. Bagaimanakah status pernikahan apabila wali nikah tidak pernah sholat padahal meyakini wajibnya sholat? Apakah status pernikahan muslimah tersebut sah atau tidak sah? Maka orang ini diperselisihkan keabsahannya. Orang ini diperselisihkan keimanannya ketika dia meyakini wajibnya sholat. Namun ingat, namun perlu kita lihat, Syafi'iyah yang mengatakan orang semacam ini masih muslim. Ketika masih meyakini wajibnya sholat, tetap mempermasalahkan pernikahannya. Karena syarat wali dalam mazhab Syafi'i adalah al-adl, baik agamanya. Ini baik agamanya. Dan tidak ada baik agama kalau dia tidak sholat. Ya. Adalah Syafi'iyah itu berpendapat yang tidak batal imannya. Nih, maka yang ingin saya sampaikan, ketika ini masih muslim tidak batal Islamnya dan imannya, bukan berarti langsung otomatis derivatnya akad nikahnya tidak masalah. Tidak mesti derivatnya ke sana. Dan karena nanti gimana kriteria wali? Apakah disyaratkan adil, baik agamanya ataukah tidak? Kalau itu disyaratkan sebagaimana Syafi'i, ya tidak, ya bermasalah. Kalau dia tidak adil. Oleh karena itu maka kalau belum terjadi kita sarankan, ya, kalau memang kondisinya tahu kondisinya demikian, ya, maka minta agar yang menikahkan adalah KUA saja. Jika seorang pernah melakukan pembatal Islam yaitu mengolok-olok syariat karena ketidaktahuannya terhadap hukum-hukum hukum mengolok-olok syariat dan tidak tahu hukum mengolok-olok syariat itu tidak ma'dzur. Tidak ma'dzur. Tidak dimaklumi. Harus tahu. Kalau tidak boleh ngejek syariat. Kenapa? Karena tidak ngejek itu turunan dari ta'zim. Turunan dari penghormatan. Siapa yang punya rasa hormat terhadap sesuatu tidak mungkin mengejeknya. Siapa yang punya penghormatan misalnya di bab yang lain terhadap simbol-simbol negara tidak berani mengejeknya. Ini alasan perang ini. Ini sebab perang. Ya, di dunia, di masalah dunia. Simbol negara. Ya, tidak mungkin orang itu punya penghormatan terhadap simbol negara, kemudian mengolok-olok simbol negara. Ya, maka tidak mengolok-olok, tidak mengejek itu turunan dari punya rasa hormat. Siapa yang punya rasa hormat kepada bapaknya, mungkinkah dia ngolok-ngolok bapaknya? Dia jadikan bapaknya itu sebagai bahan olok-olokan di depan teman-temannya? Tak mungkin. Itu aksiomatis. Hormat itu gak akan ngolok-ngolok. Itu aksiomatis. Gak perlu pakai dalil. Gak perlu pakai dalil. Oleh karena itu ketidaktahuan terhadap hukum mengolok-olok ini tidak teranggap. Anda muslim. Anda hormat dengan simbol-simbol Islam. Itu sudah otomatis. Sehingga meskipun dia tidak tahu tetap batal Islamnya. Lalu ketika telah tahu hukumnya apakah dia wajib mengucapkan syahadat ula? Ya, maka kalau pakai mengacu pada fatwanya penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dia tidak perlu. Namun wajib taubat. Ini karena pembatal batalnya syahadat beliau katakan nanti dilihat. Jika batal itu adalah berkaitan dengan dua kalimat syahadat, wajib baca syahadat. Tapi jika tidak berkaitan langsung dengan dua kalimat syahadat, ini maka tidak perlu baca ulang syahadat. Semacam untuk Syekh Ibnu Baz, meninggalkan sholat itu batal syahadat. Gimana kalau orang itu yang batal syahadatnya karena tidak sholat, kemudian dia mau kembali kepada Islam, ya sudah tobat. Karena meninggalkan sholat bukan derivat langsung dari, tidak berkaitan langsung dengan dua kalimat syahadat. Maka jika ejaannya tidak berkenaan dengan dua kalimat syahadat, ya, maka pakai berdasarkan penjelasan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala tidak perlu ada tobat tidak ada ikrar syahadat ulang. Untuk mahasiswa atau pelajar yang di mata pelajarannya ada tentang masalah riba, jika dalam ujian ada soal semacam itu apa harus dikerjakan? Ya kalau mau pengin dapat nilai. Ya, harus dikerjakan, kalau enggak dikerjakan kosong. Ya. Ya, kalau masalah dikerjakan ini bunganya berapa? Ya tinggal ditulis saja ini bunganya berapa. dengan tetap meyakini kalau haramnya hal itu. Ya, jika ada seorang wanita yang mimpi, mimpi melakukan aktivitas seksual namun tidak sampai hubungan suami istri, apa yang harus dilakukan? Maka yang diharuskan nanti setelah bangun tidur basah ataukah tidak? Kalau basah ya wajib, berarti junub, wajib mandi junub. Dan itu yang namanya mimpi basah, dan itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ya, ya, kalau definisi standar mimpi basah ya sebenarnya adalah saat tidur mimpi terjadi hubungan suami istri. Meskipun itu standar yang di buku-buku fikih. Meskipun realitanya kita jumpai tidak sampai demikian, sudah basah ternyata. Ya, boleh jadi laki-laki cuma lihat mimpinya, lihat paha mulus atau yang lainnya, kemudian subuhnya bangun tidur sudah basah kuyup. Ah ya sudah, itu berarti mimpi basah, kemudian junub, wajib mandi. Saya ingin memakai cadar, ayah belum mengizinkan. Jika saya diam-diam memakai cadar saat kajian, apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, tidak wajib taat dalam masalah ini. Ya, supaya, namun jangan menentang terang-terangan. Bagaimana kalau ada suami yang tidak mau mencari nafkah untuk keluarganya? Ya, hukumnya hak. Dia tidak melaksanakan kewajiban dan dia punya utang sama istrinya. Karena kewajiban nafkah itu tidaklah gugur dengan semata-mata berlalunya waktu. Dia menjadi utang. Demikian mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, maka nafkah yang belum dibayarkan sudah 10 tahun, 15 tahun, itu enggak. Ya, itu tidak kemudian dianggap terputihkan, enggak. Jadi utang. Maka kalau kemudian dia dinafkahi oleh istrinya, ya, lebih-lebih lagi utangnya double. Kebutuhan pribadinya pakai duit istri, nah itu utang yang harus dikembalikan. Kemudian kebutuhan istri yang pakai duit istri, ini juga utang yang harus dia bayar. Maka seandainya terjadi kasus meninggal dunia dalam keadaan sekian 20 tahun gak pernah dinafkahi, maka sebelum bagi waris utangnya diselesaikan terlebih dahulu. Maka sebagian warisan si suami harus dipotong untuk bayar utang nafkah 20 tahun atau 30 tahun. Nanti baru sisanya setelah utang dibayar, baru ada bagi waris. Apakah ketika bangkit dari sujud, ketika sholat, belum mengangkat tangan ketika membaca takbir intikal? Ya, dalam mazhab Syafi'i anjuran angkat tangan hanya ada di 4 tempat. Ya, saat takbiratul ihram, kemudian saat merukuk, bangkit dari rukuk, ya, kemudian bangkit dari tasyahud awal. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.